Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu adalah karya dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan syarah ini disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki halaman yang ke-12, masih syarih, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah mensyarah dari muqaddimah al-muallif. Kita lanjutkan, kita ulang sedikit ya, sampai pada ucapan beliau, aqidatu ahli sunnati wal jama'ati tatafarra'u min hadhil usul as-sittah. Dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bercabang dari 6 pondasi atau prinsip pokok, yaitu yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-imanu billah ini, beriman kepada Allah itu, yatadamman arba'ata umur, mencakup 4 hal. Yang pertama al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujud Allah, beriman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua al-imanu birububiyatihi, beriman kepada rububiyah Allah. Dan yang ketiga al-imanu biuluhiyatihi, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah al-imanu biasmaihi wasifatihi. Jadi kalau kita berbicara tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah, mencakup 4 hal. Berkata asy-syarih rahimahullahu ta'ala, yadkhulu fihi al-imanu billahi, al-imanu bi anna Allah wahidun la syarika lah. Masuk ke dalam keimanan kepada Allah adalah keimanan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya, yaitu di dalam peribadatan. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadai dan tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan. Ini adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Qala rahimahullah, wa bi annahu subhanahu arsala ar-rusula, dan juga termasuk keimanan kepada Allah adalah meyakini, beriman bahwasanya Dia Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya. Wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitab. Wa syara'a syara'ia, dan mensyariatkan syariat-syariat. Yadkhulu fiha arkanul islamil khamsah, dan juga masuk di dalam ini semua adalah rukun Islam yang lima. As-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj dakhilatun fil imani billahi bi annahu huwal wahidu al-ahadul mustaqillu bil ibadah. Ini semua termasuk ke dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah zat yang wahid, yang maha esa, al-ahad, yang maha tunggal, al-mustaqillu bil ibadah, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan atau ditujukan kepadanya ibadah. Wa huwal ladzi syara'a syara'i'a fa syara'a as-salata waz-zakata was-siyama wal-hajja wa sa'iral ahkami. Dialah zat yang telah mensyariatkan syariat-syariat, mensyariatkan salat, zakat, puasa, zakat dan seluruh hukum-hukum agama ini. Ya, ini adalah rincian dari al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya qala rahimahullahu taala wal imanu bil malaikati. Yang kedua, pokok yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari di dalam kitab Syarah Salasatil Usul karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita ulang kembali. Dan memang demikianlah pelajaran itu, saling terkait antara satu dengan yang lain. Bukan berarti kalau kita sudah masuk ke kitab yang baru, yang lebih tinggi, kita melupakan faidah dari kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak. Ya. Tapi harus kita ulang dan kita ulang, kita murojaah, karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Salasatil Usul, keimanan kepada para malaikat juga mencakup beberapa hal, yaitu mencakup empat hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman kepada wujud mereka, kepada wujud para malaikat, bahwasanya mereka memiliki jasad, hanya saja jasad mereka berbeda dengan manusia atau jin, karena asal penciptaan mereka juga berbeda dengan kita. Tapi kita harus meyakini bahwasanya mereka memiliki bentuk, memiliki wujud, memiliki jasad, ya, hanya saja kita tidak bisa melihat mereka. Yang kedua adalah al-iman biman alim nasmahu minhum bismihi. Kita beriman kepada nama-nama para malaikat yang dikhabarkan, diberitakan di dalam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Semisal Jibril atau Mikail atau Israel, Israfil, ya. Dan malaikat-malaikat yang lain yang nanti akan disebutkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Perkara yang ketiga yang terkait dengan keimanan kepada para malaikat adalah al-imanu bima 'alimna min sifatihim. Kita beriman kepada sifat-sifat para malaikat yang diberitakan di dalam dalil-dalil syar'i. Misalnya apa? Sifat Jibril alaihi salam yang diberitakan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya pernah suatu ketika atau beberapa kali Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Bahwasanya Jibril lahu sittu mi'ah janah qad saddal ufuq. Kalau Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya, dia memiliki 600 sayap yang menutupi langit, ya, di arah cakrawala. Sangat besar bentuknya, jasadnya. Maka kita wajib meyakini dan wajib mengimani hal ini. Karena ini disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Dan juga kita wajib beriman bahwasanya para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi manusia. Ya, sebagaimana yang terjadi. Ya, suatu ketika pernah Jibril alaihissalam berwujud menjadi seorang pria yang syadidu bayadith thiyab, yang memiliki pakaian yang sangat putih. Wa syadidu sawadish sya'r, sangat hitam legam rambutnya, ya, bersih, ya, memiliki wajah yang bagus, ya, menemui Rasulullah dan para sahabatnya. Di akhir hadis tersebut Rasulullah memberitakan kepada para sahabat atau memberitakan kepada Umar radhiyallahu anhu, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, sesungguhnya dia adalah Jibril yang menemui kalian tadi, itu adalah Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat ternyata. Kalau itu adalah Jibril ternyata. Ya, karena menampakkan dirinya sebagai seorang dalam wujud manusia. Apakah mungkin di masa ini malaikat merubah wujudnya dalam bentuk manusia? Sangat mungkin. Tapi siapa yang tahu? Ya. Tidak boleh seorang mengklaim saya tadi bertemu malaikat dalam wujud seorang manusia, seorang laki-laki yang tampan, yang tidak boleh, karena itu perkara gaib. Tapi kita meyakini dengan izin Allah malaikat bisa mengubah wujudnya menjadi seorang manusia. Kemudian perkara yang keempat terkait dengan keimanan para malaikat adalah beriman kepada amalan-amalan dan tugas-tugas mereka yang Allah bebankan kepada mereka. Ya. Nah, baik, kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya'nil iman bi kulli man samallahu fi kitabihi aw jaa fi sunnati sahihati fa inna ahlas sunnati yu'minuna bihi. Beriman kepada para malaikat yaitu beriman dengan seluruh malaikat yang Allah sebutkan namanya di dalam kitabnya Al-Qur'an. Ya, semisal Jibril, Mikail, auja fi sunnati sahihah, atau yang disebutkan di dalam sunnah yang sahih, di dalam hadis yang sahih. Fa inna ahlus sunnati yu'minuna bih, maka sesungguhnya ahlus sunnah beriman dengannya. Min Jibril wa Mikail wa Israfil, baik beriman kepada Jibril atau Jabrail, sama ya. Dalam suatu riwayat disebutkan dengan Jibril atau juga boleh disebut dengan Jabrail. Begitu juga Mikail dan Israfil. Ini nama-nama para malaikat. Wa malakil mauti, dan malaikat maut yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh Bani Adam. Wa khazinin nari wa ghairi dzalika, malaikat penjaga neraka dan selainnya. Jami'ul malaikati fussila aminu bihi mufassalan, seluruh malaikat yang disebutkan namanya secara terperinci, aminu bihi mufassalan, maka berimanlah dengannya secara terperinci pula. Kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih namanya secara rinci, maka kita wajib beriman secara rinci pula. Tidak boleh kita mengingkari. Ya, misalnya mengingkari Jibril bukan nama malaikat. Ya, maka ini mengingkari nas di dalam Al-Quran. Waman ujmila kahamalatil arshi wal karubiyun wa ghairihim yu'minu bihim ahlus sunnati mujmalin, dan para malaikat yang disebutkan secara global, disebutkan kedudukan dan posisinya tapi tidak disebutkan nama-namanya. Kahamalatil arsh, seperti malaikat pemikul arsh, ya, pemikul arsh yang Allah tugaskan mereka untuk memikul arsy, ya, yang Allah beristiwa di atas arsy tersebut. Wal karubiyun, nanti akan dijelaskan oleh Syekh apa itu al karubiyun. Cara bacanya al-karu biyun wa ghairihim, dan juga selainnya. Disebutkan kedudukannya saja, disebutkan tugasnya atau posisinya saja, tapi tidak disebutkan namanya. Maka yu'minu bihim ahlus sunnati mujmalin, maka ahlus sunnah beriman kepada mereka, kepada malaikat-malaikat tersebut secara global. Yu'minu nabi annallaha bi anna lillahi malaikatan minhum hamalatul arsh. Beriman ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah memiliki malaikat yang diantara mereka tugasnya adalah hamalatul arsh, memikul arsh. Wa minhum al-karubiyun, dan diantara mereka adalah al-karubiyun. Ini adalah bentuk jamak dari al-karubi. Kalau hamalah itu bentuk jamak dari hamil, pembawa. Isim mufradnya hamil, ya. Isim fa'il dari hamala, membawa. Jadi hamil adalah yang membawa. Bentuk jamaknya hamalatu, al-hamalah, ya. Sebagaimana al-kafir bentuk jamaknya al-kafarah. Di antara bentuk jamak al-kafir, orang-orang kafir, ya. Bentuk jamaknya al-kafarah. Maka wazannya sama. Hamalatul arsh. Adapun al-karubiyun adalah bentuk jamak dari al-karubi. Siapa mereka? Alladzina yahtafuna bil arsh. Mereka adalah para malaikat yang mengelilingi arsh. Ya, para ulama menyebutkan istilah al-karubiyun ini berbeda dengan hamalatul arsh. Hamalatul arsh adalah yang memikul arsh. Adapun al-karubiyun adalah yang mengelilingi, yang berada di sekeliling arsh. Wallahu ta'ala a'lam tentang apakah al-karubiyun ini adalah sebutan untuk para malaikat yang berada di sekeliling arsh. Maka sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu kasetnya, kaset rekaman beliau yang berjudul Asyiddah Inda Salafiyin, beliau menyebutkan bahwasanya penamaan Al-Karubiyun tidak thabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak ada satu hadis sahih pun, ya, yang menyebutkan tentang Al-Karubiyun. Di sana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang nama Al-Karubiyun ini, nama malaikat Al-Karubiyun, tapi hadis-hadis itu semuanya dhaif, lemah. Ya. Nah, sebagaimana yang beliau sebutkan pula di dalam kitabnya Silsilatul Ahadith Ad-Dha'ifah pada nomor 5322, beliau menyebutkan athar dari Ibnu Abbas secara mauquf radhiyallahu ta'ala anhuma, sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Al-Karubiyun. Tapi Asy-Syaikh Al-Albani menghukuminya dengan lemah, sebagai riwayat yang lemah. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun makna Al-Karubiyun, ya, sebagaimana disebutkan para ulama, Al-Karubi itu diambil dari kata Al-Qurb, dekat. Sehingga disebut Al-Karubiyun karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka letaknya di sekeliling arsh. Sehingga mereka letaknya di tempat yang paling tinggi di antara malaikat-malaikat yang lain. Ya, sehingga disebut Al-Karubi karena diambil dari kata Al-Qurb, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diambil dari kata Al-Karab. Al-Karab itu maknanya Asyiddah wal-Huzn. Ya. Memiliki, karena mereka memiliki rasa takut yang paling tinggi di antara malaikat-malaikat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Karubiyun. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minhum man yata'aqabuna fina. Di antara para malaikat itu ada yang bertugas untuk yata'aqabun, bergiliran untuk mendampingi kita, mendampingi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum al-malaikatul muwakkaluna bina. Dan di antara mereka adalah para malaikat yang diberikan tugas untuk ya menjaga manusia. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan dia memiliki mu'aqibat, para malaikat yang silih berganti ya, dari depan dan dari belakang, yahfazunahu min amrillah, yang menjaganya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga mereka dengan perintah Allah dari gangguan syaitan, dari gangguan binatang-binatang yang bisa memudaratkan, binatang-binatang berbisa dan sebagainya, dengan perintah Allah, dan juga malaikat yang silih berganti yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan-amalan manusia. Ini makna mu'aqibat, itu malaikat yang silih berganti, tugasnya demikian. Sehingga di sana ada para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga kita, menjaga manusia dari gangguan syaitan, ya, dari gangguan jin yang jahat, dan dari gangguan binatang-binatang yang membahayakan. Ya. Demikian. Namun di sana pula ada hadis yang mungkin sering kita dengar dan pernah kita bahas, bahwasanya para malaikat tadi, malaikat yang menjaga manusia dari gangguan jin dan syaitan, ya, itu akan terhalang memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa dan anjing. Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun." Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat surah, gambar makhluk bernyawa, baik itu gambar manusia, hewan, ya, dan yang di dalam rumah tersebut ada anjing. Maka malaikat akan terhalang masuk ke dalam rumah tersebut. Malaikat rahmah, malaikat yang diberikan Allah tugas untuk mendoakan manusia, memintakan ampunan, memintakan rahmat, dan juga yang tadi, diberikan tugas untuk menjaga manusia. Sehingga bisa kita bayangkan, kalau seandainya rumah kita terhalang, malaikat terhalang untuk memasuki rumah kita, maka penjagaan di dalam rumah kita tentunya akan hilang, atau minimalnya berkurang. Ya. Sehingga kita harus memiliki upaya yang serius, ya, bagaimana supaya rumah kita bersih dari sebab-sebab yang bisa menghalangi para malaikat tadi memasuki rumah kita. Ya. Kita harus bersemangat, ya, memiliki upaya yang serius untuk membersihkan rumah-rumah kita dari gambar-gambar makhluk bernyawa, baik itu dalam buku-buku, dalam majalah-majalah, foto-foto, dan yang sekarang ya sedang melanda umat Islam adalah jawal, HP, alat komunikasi, media elektronik yang sangat mudah di dalamnya menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa, baik yang ya berupa gambar maupun yang berupa gambar bergerak, video. Ya. Video justru lebih parah daripada gambar yang diam. Karena sebenarnya sebagian berhujah video itu tidak sama dengan gambar, ya. Sehingga kalau menyimpan gambar memang tidak boleh, gambar makhluk bernyawa, tapi kalau video boleh-boleh saja. Ya, ini mungkin ya alasan yang tidak tepat, karena sebenarnya video itu adalah tidak lain adalah gambar-gambar yang banyak tapi diputar dalam ya apa itu. Kalau kita tahu sejarah video, sejarah film ya, di awal kali munculnya itu adalah potongan-potongan dari gambar-gambar yang diputar secara cepat sehingga seolah-olah bergerak. Sehingga sebenarnya video itu adalah potongan-potongan dari gambar-gambar yang sangat banyak justru. Ya. Sehingga itu juga tidak lain adalah gambar makhluk bernyawa yang di dalam, yang dilarang di dalam syariat, yang bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita membersihkan rumah-rumah kita dari sebab-sebab yang bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Wa minhum Jibril wa Mikail, dan di antara malaikat tadi adalah Jibril dan Mikail, wa Israfil ila ghairi dzalik. Ya, Jibril adalah yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan para nabi. Mikail adalah yang diberikan tugas, ya, bil qatar ay bil matar wan nabat, untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tetumbuhan. Adapun Israfil adalah al muwakkal bin nafakh fis sur inda qiyamis saah wa ba'tsil khalq. Malaikat yang diperintahkan atau diberikan tugas untuk meniup as-sur, ya, yang nanti akan ditiup di hari kiamat ketika hari kebangkitan. Itu tugasnya Israfil. Dan juga malaikat-malaikat yang lain, yu'minuna bihim jami'an, maka ahlussunnah wal jamaah beriman kepada mereka semuanya. Wa annahum 'abidun lillah, dan bahwasanya mereka adalah semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang lain tugasnya. Ini hanya disebutkan beberapa, ya, dalam hadis yang sahih, misalnya riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, yang mereka keliling-keliling di muka bumi ini. Apa tugasnya? Yuballighuni min ummati as-salam. Mereka mencari orang-orang yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk kemudian salawat itu disampaikan, dibawa, ya, atau disampaikan malaikat tadi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi tugasnya adalah mencari orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, dan solawat itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya. Ini diantara fadilah bersolawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sana juga ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencari majlis-majlis zikir, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahladz-dzikr." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang diberikan tugas untuk yatufun, berkeliling, ya, di muka bumi ini untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk, ya, orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Mungkin kita akan baca hadis itu, hadis tentang malaikat yang diberikan tugas Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis-majelis zikir, agar kita tahu keutamaan majelis zikir itu bagaimana. Ya. Ya. Jangan dikira yang sibuk di sini cuma kita. Ternyata para malaikat juga sibuk. Ya, sibuk untuk mendengarkan majelis zikir, sibuk untuk, ya, nanti kita akan tahu tugasnya bagaimana. Disebutkan oleh, dikeluarkan riwayat ini oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, di dalam kitab Ad-Da'awat bab fadlul zikrillahi azza wa jal, bab keutamaan berzikir kepada Allah azza wa jal. Hadis ini riwayat diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nomor hadisnya 6408. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang bertugas keliling di jalan-jalan di muka bumi, yaltamisuna ahla dzikir, mencari ahlu dzikir, mencari orang-orang yang berzikir. Ya, zikir itu bisa berupa baik bersendirian maupun bersama-sama, bermajelis bersama. Ya, berzikir, membaca qiraatul Quran, membaca kalamullah, ya, membaca hadis-hadis Rasul, membaca ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari kitab-kitab para ulama, mempelajari riwayat-riwayat dari kaum salaf. Ini termasuk ahlu dzikir. Ya. Jadi zikir itu luas. Tidak hanya tahmid, tasbih, tahlil, tidak hanya itu. Tapi zikir di sini luas. Bahkan afdhalu dzikri adalah al-ilm. Mudzakaratul ilm. Ya. Mempelajari ilmu agama. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah alaihi wasallam, faida wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Jika mereka mendapati, ya, sebuah kaum yang bermajelis, ya, sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, tanadaw, mereka saling memanggil. Saling memanggil, ya. Ini menunjukkan farah, kegembiraan mereka ketika mendapati ada sekelompok orang yang bermajelis untuk berzikir. Mereka akan saling memanggil satu sama lain. Halummu ila hajatikum. Mari kemari. Mendatangi hajat kalian. Karena hajat mereka apa? Tugas mereka apa? Mencari majelis zikir. Maka ketika mereka menemukan majelis zikir, mereka akan sangat bergembira dan memanggil satu sama yang satu sama lain. Ini yang kalian cari. Mari kemari. Ini yang kalian cari. Inilah hajat kalian. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Maka mereka menaungi orang-orang yang berada di dalam majelis zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai menumpuk, ya, ke langit dunia. Jadi tidak hanya satu malaikat yang mendatangi majelis zikir kemudian berkumpul di situ, tapi banyak, sangat banyak, sampai ke langit dunia, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia, menaungi orang-orang yang ada di dalam majelis zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka. Qala, Rasulullah melanjutkan, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Maka Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tadi. Dan ketika Allah bertanya kepada mereka itu bukan berarti Allah tidak tahu. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu tentang jawaban mereka sebelum mereka berkata, sebelum mereka menjawab. Tapi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah bertanya kepada mereka. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh para hamba-hambaku tersebut? Qalu, maka para malaikat tadi menjawab, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka akan menjawab, mereka wahai Rabb, mereka bertasbih kepadamu, menyucikanmu, membesarkanmu, memujimu, dan yumajjidunaka, dan mengagungkanmu. Kemudian Allah berfirman, bertanya kembali kepada mereka, hal ra'auni, apakah mereka itu adalah orang-orang yang bisa melihatku? Apakah mereka melihatku? Qala, maka para malaikat menjawab, fayaqulun la wallah ma ra'auka, tidak wahai Rabb, tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Qala fayaqul, maka Allah bertanya kembali, wa kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Qala, maka para malaikat menjawab, yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbihan. Kalau seandainya mereka, orang-orang yang berkumpul dalam majelis zikir tadi, bisa melihatmu wahai Rabb, bisa melihatmu ya Allah, maka mereka akan semakin dahsyat ibadahnya, semakin bersemangat dalam ibadahnya, semakin mengagungkanmu dan semakin memujimu dan semakin menyucikanmu. Qala yaqulu, Allah kemudian bertanya kembali, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Qala yas'alunaka al-jannah, para malaikat tadi menjawab, mereka meminta kepadamu al-jannah, walaupun tidak meminta dengan lisan-lisan mereka, tapi dengan niat mereka berkumpul di majelis-majelis zikir dengan niatan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa dimasukkan dalam al-jannah. Qala yaqulu, maka Allah bertanya kembali, hal ra'auha, apakah mereka bisa melihat jannah tadi? Apakah mereka sudah pernah melihat al-jannah? Yaqulun, mereka menjawab, la wallahi ya rab ma ra'auha, tidak demi Allah wahai rab, mereka tidak melihatnya. Qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana seandainya mereka, Allah bertanya kembali, bagaimana seandainya mereka bisa melihat al-jannah tadi? Qala yaqulun, maka para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalau seandainya mereka bisa melihat al-jannah, maka niscaya mereka akan semakin bersemangat untuk mendapatkannya dan semakin bersemangat untuk bisa masuk ke dalamnya. Qala famimma yata'awwadun, kemudian Allah bertanya kembali kepada mereka, lalu dari apa mereka berlindung? Dari apa mereka meminta perlindungan? Qala yaquluna minan nar, mereka meminta perlindungan dari siksa an-nar, siksa api neraka. Yaqul, Allah berfirman, wa hal ra'auha, apakah mereka melihatnya? Qala yaqulun, la wallahi ya rab ma ra'auha, tidak demi Allah ya rab, mereka tidak melihatnya. Yaqulu fa kaifa law ra'auha, Allah berfirman, bertanya kembali, bagaimana seandainya mereka bisa melihat an-nar tadi? Qala yaqulun, maka para malaikat tadi menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan, kalau seandainya mereka bisa melihat an-nar, niscaya mereka akan semakin lari menjauhinya dan semakin takut kepadanya. Ini di sini kita tahu ya, wajibnya kita untuk memperbaiki niat-niat kita di dalam thalabul ilm. Di dalam kita menghadiri majelis-majelis ilmu, hendaknya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan al-jannah, dan dibebaskan dari, dijauhkan dari an-nar. Qala fayaqul, maka Allah berfirman, fa'ushhidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku persaksikan kalian, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tadi, bahwasanya Allah mengampuni orang-orang yang berada di dalam majelis zikir tersebut. Qala yaqulu malakun minal malaikah, kemudian seorang malaikat berkata dari kumpulan malaikat tadi, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin, di dalam kaum, di antara kaum tersebut ada seorang, disebutkan namanya, ada seorang yang datang ke majelis zikir tadi niatnya bukan untuk berzikir, tapi sekedar untuk berkumpul dengan orang-orang yang di dalam majelis tersebut, hanya ada kebutuhan ya, bukan untuk berzikir. Maka apa jawabannya? Hum al-julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, yaitu para ahlu zikir tadi, orang-orang yang berkumpul dalam majelis zikir tadi, adalah orang-orang yang bermajelis yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Ya. Ini subhanallah, keutamaan majelis zikir. Sehingga seorang yang duduk di dalam majelis zikir tersebut yang tidak memiliki niat sama sekali untuk berzikir, hanya sekedar duduk bersama mereka, ikut mendapatkan keutamaannya, ikut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Besarnya keutamaan majelis zikir, majelis ilmu. Hendaknya kita bersemangat, ya, bersemangat untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Setiap kali kita mendatangi majelis zikir, ya, disebutkan atau dijadikan bahan pembicaraan antara Allah dengan malaikatnya. Kemudian kita akan mendapatkan ampunan biiznillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita mendapatkan faedah. Menghadiri majelis ilmu adalah termasuk sebab dihapuskannya dosa-dosa. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan sedikit. Qala Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kama qala Allah ta'ala, ya, bahwasanya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 sampai 27, bal ibadun mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak mendahului Allah dengan ucapan. Artinya apa? La yatakallamuna illa bima ya'muruhum bihi rabbuhum, mereka tidak berbicara, tidak berani berbicara mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka berbicara kecuali jika diperintahkan Allah. Ini para malaikat. Tidaklah mereka berbicara kecuali setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka tidak beramal, tidak melakukan sesuatu pun kecuali dengan perintah Allah. Kama dzakarallahu anhum, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, wahum khairu ibadillah, dan mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin ahlus sunnati wal jamaah, tapi ini ada akidah, ada keyakinan yang penting. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Akan tapi ahlus sunnah wal jamaah, yarawna annal mu'minina minal bashari afdalu minhum bijma'i ahlus sunnati. Akan tapi ahlus sunnah berpandangan bahwasanya kaum mukminin dari kalangan manusia itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan para malaikat. Ya, tapi catatannya manusia yang beriman, manusia yang memiliki iman, menurut ahlus sunnah kedudukannya lebih utama, lebih mulia daripada para malaikat. Ini secara ijma' kaum muslimin. Para ulama telah bersepakat, tidak ada yang menyelisihi tentang keyakinan ini. Ini adalah ijma'nya ahlus sunnah. Annal mu'minina minal bashari afdol minhum, bahwasanya kaum mukminin dari kalangan manusia lebih mulia dan lebih utama daripada para malaikat. Sebabnya apa? Alasannya apa? Li'annahum mukallafuna mubtaluna bisyahwa. Karena manusia itu diuji, dibebani dan diuji dengan, dibebani dengan syariat, perintah dan larangan, dan diuji dengan adanya syahwa, syahwat di dalam dirinya. Yang mana syahwat itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu yang mengandung syahwat, yang terdapat syahwat dalamnya, itu senantiasa mengajak manusia kepada asu, kejelekan. Berbeda dengan malaikat, malaikat tidak ada yang namanya syahwat, tidak ada ajakan dalam dirinya untuk melakukan kejelekan, sehingga wajar mereka senantiasa melakukan ketaatan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Adapun manusia diuji dengan adanya an-nafs, ya, al-ammarah bisu, jiwanya yang ada syahwat untuk mengajaknya kepada kejelekan. Sehingga barang siapa yang bisa mengalahkan syahwatnya, maka akan kedudukannya akan lebih mulia dan lebih utama dari malaikat. Adapun yang terkalahkan dengan syahwatnya, maka dia bisa lebih rendah daripada binatang. Fahum afdal min hadhil haythiyati idza amanu wastaqamu. Maka dari sisi inilah manusia yang beriman, kaum mukminin, mereka lebih mulia, lebih utama daripada para malaikat jika mereka bisa beriman, mereka beriman dan istiqamah di atas keimanan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.